السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pembahasan pekan yang lalu telah kita selesaikan tiga perkara dan tiga pendalilan adalah tentang masalah salat, demikian pula tentang zakat, dan juga tentang penafsiran tauhid. Karena memang muallif penulis kitab Al-Usul Tsalatsah kaitkan dengan salah satu ayat Al-Qur'an, itulah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Maka dengan itu insyaallah taala kita akan melangkah tentang perkara berikutnya, masalah as-siyam, salah satu dari rukun Islam yang ada adalah tentang as-siyam. Namun sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, nampaknya perlu kita mengetahui dalil tentang masalah zakat sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu. Kita akan ketahui masing-masing siapakah yang berhak untuk menerima zakat. Dikarenakan pada pekan yang lalu belum tersampaikan secara rinci satu persatunya, maka sebelum kita melanjutkan tentang bab atau tentang masalah siyam, kita kaji lebih lanjut dalil tentang zakat pada surat At-Taubah. Mungkin kalau ditanya, adakah yang bisa memberikan jawaban At-Taubah ayat yang keberapa? 6. Ayat yang ke-60. Masih ingat kita dalil tentang zakat al-mal pada surat At-Taubah ayat yang ke-60. Qala Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. الله جل وعلا سبتكن di awal ayat dengan kata innama, yang memberikan faedah kepada kita, tufidul hasr, yaitu memberikan batasan, artinya hanya itu. perkara yang akan disebutkan setelah innama. Hanya itu dan tidak boleh dipalingkan atau diperuntukkan kepada yang lainnya. Maka itulah fungsi kata innama. Tufidu al-hasr. Apa al-hasr? Pembatasan. Ha, sad, ra, hasr. Terbatasi. Ketika sudah datang kata innama, maka terbatasilah perkara yang dimaksud. Nah, perkara dengan masalah zakat, Allah sebutkan dengan itu, innama. Atau dalam bahasa kita, hanyalah. Nah, ya, bisa dipahami kalau sudah datang kata hanya, maka sudah diikat, sudah terbatasi. As-sadaqat telah disampaikan pada pekan yang lalu adalah bentuk jamak dari as-sadaqatu. Jamaknya as-sadaqat. Sadaqah-sadaqah. Namun bukan sadaqah secara umum, akan tetapi maksudnya zakat. As-sadaqat maknanya adalah az-zakat. Zakat pun yang dimaksud adalah zakatul mal. Kepada siapa didistribusikan atau disalurkan, maka disebutlah pada ayat ini 8 asnaf. Al-asnaf as-samaniyah. 8 golongan saja. Dan tidak boleh diperuntukkan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah sudah membatasi. Tentulah Allah Jalla wa'ala yang maha tahu kenapa hanya mereka saja dan tidak boleh kepada yang lainnya. 6. Kita awali dari golongan yang pertama. Al-fuqara. Kalau ditanya, siapa di antara antum yang bisa memberikan definisi al-fuqara? Yang setelah itu akan datang al-masakin. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dua kata yang sering kita dengar berulang-ulang kali. Yang mungkin menurut benak sebagian orang artinya hampir mirip-mirip. Nah, tapi dengan nantinya kita mengetahui definisi masing-masingnya, taulah kita secara persis dan bukan hanya mengira-ngira. Dan kenapa Allah sebut al-fuqara sendiri dan al-masakin pun sendiri? Tentu keduanya adalah golongan yang berbeda. Mungkin ada yang menyebutkan siapa kaum fuqara? Apa yang antum pahami, antum ketahui selama ini, apa definisi mereka? Siapakah fuqara? Fadhal, barangkali ada yang tahu, angkat tangannya. Saya menyebutkan al-fuqara, jamaknya al-faqir. Taib, kita bahas secara ilmu yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini juga. Pensyarahnya kitab Al-Usulul Thalathah, Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, al-fuqara hum ashaddu hajatan minal masakin. Mereka adalah yang paling membutuhkan dibandingkan orang-orang miskin. Kondisinya lebih parah dibandingkan orang miskin. Maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala memulai dengannya, dengan mereka, dengan fuqara. Kenapa? Apa mungkin ayat itu kemudian bisa dibolak-balik, golongan yang 8 itu? Apakah memang sudah ada juklaknya atau aturannya? Kenapa Allah dahulukan, kenapa Allah kedepankan, Allah mulai golongan yang pertama ini al-fuqara? Tentu sesuatu yang dikedepankan, didahulukan tadi adalah karena yang terpenting, yang terparah, barulah kemudian setelahnya dan setelahnya Allah sebutkan yang berikutnya kondisi setelahnya. Maka disebutkan al-fuqara, antum bisa jawab karena mereka kondisinya sangat-sangat membutuhkan dibandingkan al-masakin. Siapa mereka? Alladzina la yajiduna syai'an yaktafuna bihi fi ma'isyatihim. Mereka adalah yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupkan di dalam ma'isyahnya. Nah, di dalam kebutuhan hidupnya, ma'isyah itu kebutuhan hidup, tidak mencukupi. Wala yaqdiruna 'ala takassub, dan juga mereka itu tidak mampu untuk berusaha dan bekerja. Mungkin karena kondisi terjepit sehingga dia tidak bisa mau usaha ini mau usaha itu. Berbeda dengan orang-orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja ini bisa berhasil, sukses ini. Tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan yang ini Allah lebihkan dan yang ini tidak demikian. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tidak cukup untuk hari-harinya dan kemudian tidak bisa lagi untuk berusaha dan bekerja. Au yajiduna ba'dal kifayah, atau mungkin dia itu hanya mendapatkan sebagian kecukupan dari kebutuhannya. Ada tapi pas-pasan, atau ada mungkin tidak cukup. Ya, mungkin 50% ke bawah. Ya, bukan tidak ada sama sekali. Mungkin makan tiap hari ada tapi pas-pasan apa ala kadarnya. Nah, maka kondisi mereka itu diberikan zakat. Diberikan zakat untuk kepentingan kecukupan mereka. Jika mereka itu tidak lagi menemukan kecukupan kebutuhannya sama sekali, maka diambilkan dari zakatul mal kaum muslimin. Mereka diprioritaskan sehingga Allah Jalla wa'ala sebutkan yang pertama kali. Atau diberi sepenuh yang menjadi kecukupannya untuk satu tahun penuh, untuk satu tahun ke depan. Mengeluarkan zakat itu jika sudah sampai kepada nisabnya dan juga satu haul. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat tadi setiap tahun. Nah, nasib fuqara tadi bukan hanya waktu itu, hari itu saja dibeli ala kadarnya dari zakatul mal. Tapi dia bagaimana setelahnya nanti? 12 bulan ke depan, satu tahun. Masih terapung-apung kehidupannya tadi, belum menentu. Sehingga perlu ditopang dengan adanya zakat untuk kehidupannya setahun ke depan. Berapa dia mungkin kebutuhannya sebulan? Kali 12 misalkan sekian. Nah, jadi bukan ala kadarnya tetapi betul-betul ditopang sehingga dia tidak bingung lagi. Kalaupun dia nanti dapatkan ma'isya atau dapatkan usaha, bisa bekerja atau dapat keuntungan di luar prediksinya, di luar dugaannya, maka itu lain. Nah, yang jelas mereka sangat membutuhkan. Itulah kaum fuqara. Bisa difahami insyaallah, sehingga sudah bisa menjawab ketika ditanya siapa kaum fuqara. Berikutnya golongan yang kedua, urutan berikutnya al-masakin. Hum ahsanu halan minal fuqara. Mereka itu kondisinya lebih baik dibandingkan fuqara. Siapa mereka? Alladhi yajidu aktsar kifayatahu aw nisfahu. Orang yang mendapatkan sebagian besar kebutuhannya atau setengahnya. Ada hasil mungkin 50% atau mungkin 50% ke atas. Nah, maka dia juga bisa diberikan zakat sepenuh kebutuhannya untuk satu tahun penuh. Nah, diprioritaskan juga. Nah, ada tetapi juga tidak mencukupi. Nah, itulah kaum al-masakin, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, al-amiluna 'alaiha. Al-amilun yaitu jamak dari kata amil. Amil adalah al-ummal. Alladzina yaqumuna bi jam'iz zakat min ashabiha wa yahfazunaha wa yuwazzi'unaha 'ala mustahiqqiha bi amri imamil muslimin. Mereka adalah yang melakukan pengumpulan zakat dari para wajib zakat dan menjaganya. Tugasnya hari-hari adalah ngurusi zakat. Kemudian juga membagikannya kepada para mustahik yang berhak atas perintah imam kaum muslimin. Perintah waliul amr atau yang mengatasi masalah seperti itu. Nah, setelah didata, maka siapa-siapa yang berhak. Maka mereka yang berkecimpung seperti ini adalah al-amiluna 'alaiha. Ini pada urutan yang ketiga. Mereka perlu diperhatikan juga karena mereka ini orang yang mengurusi masalah zakat. Maka mereka diberikan zakat sesuai dengan besar upahnya mereka. Mereka dapat gaji tiap bulan. Nah, kecuali jika pemerintah telah memberikan gaji yang diambil dari Baitul Mal, dari kas negara. Maka kalau kondisinya demikian, mereka tidak boleh diberikan zakat dari hasil dari harta zakat. Karena sudah dapat dari waliul amr dari pemerintah. Tapi kalau tidak ditanggung dari pemerintah, berdiri sendiri, maka diambil dari harta zakat, dipotong untuk gaji mereka. Maka para amil zakat telah diberi gaji oleh pihak pemerintah, sehingga mereka memungut zakat dengan mudah. Maka haram bagi mereka mengambil dari harta zakat meskipun sedikit dengan alasan imbalan atas pekerjaan mereka, karena mereka telah diberikan gaji dari sumber yang lain. Nah, mafhum insyaAllah. Itulah golongan yang ketiga. Berikutnya yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allaf sebagaimana telah disebutkan adalah orang yang hatinya dilembutkan. Mereka yang hatinya dilembutkan ini ada dua macam. Yang pertama adalah kuffar, dan yang kedua adalah muslimun. Yang pertama adalah orang-orang kafir, dan yang kedua adalah kaum muslimin. Orang kafir diberi zakat bila bisa diharapkan keislamannya dengan pemberian itu. Tujuannya kalau kita kasih zakat, semakin memperkuat niatnya untuk masuk Islam dan terus bertambah kuat. Jadi bukan berlangsung secara keumumannya, tetapi dilihat kalau memang dia ada kecondongan sama Islam, ya, dan perlu dibesarkan hatinya melalui dana sumbangan ataupun dari zakat, maka diperhatikan mereka. Atau jika pemberian zakat itu bisa mengekang kejahatan yang sering dia lakukan terhadap kaum muslimin. Kerjaannya adalah selalu mengintimidasi kaum muslimin. Coba, siapa tahu dikasih zakat kemudian agak menurunlah persentasenya. Nah, mengekang kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ini tujuannya diberikan kepada mereka kuffar. Mu'allaf, golongan yang kedua adalah kaum muslimin yang masih lemah. Maka diberikan sebagian dari harta zakat dengan tujuan menguatkan keimanannya. Muslim, muslim, tapi tinggal di lingkungan kufar, terkungkung dari agama yang lain, bisa-bisa akan termakan suatu saat cepat ataupun lambat. Maka hendaknya diperhatikan, datangi mereka, tanya kebutuhannya dan sebagainya, seberapa perlu, apa yang diperlukan dan sebagainya, sehingga diharapkan keislaman dari orang-orang dekatnya, dari kaum muslimin. Ada ternyata yang perhatian sama saya, hendaknya setidaknya sudah terbetik pada dirinya seperti itu. Saya merasa diperhatikan, saya harus perjuangkan Islam, saya harus istiqamah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian tujuan lain yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka pemberian harta zakat yang bertujuan untuk mengikat hati dilakukan dengan adanya hajat kepadanya saja dan tidak kepada lainnya. Maka oleh karena itu sahabat Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in meninggalkan pemberian dengan tujuan untuk memikat hati, karena hal itu memang tidak dibutuhkan di zaman mereka. Karena tidak dibutuhkan di masa itu. Kan tetapi jika dalam satu kondisi diperlukan perhatian kepada mu'allaf, maka bisa dilakukan. Yang kelima adalah ar-riqab. Ar-riqab, para budak. Siapa mereka? Adalah para budak. Al-ariqa al-mukatabun alladina la yajiduna wafa'an. Para budak yang memiliki perjanjian khusus dengan tuan mereka untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang, sedangkan mereka tidak mendapatkan uang itu, tidak punya uang sejumlah itu. Kalau saja ada yang ngasih, maka dia akan terbebaskan. Maka diambilkan bantuan tadi melalui zakat. Nah, golongan yang keenam, al-gharim. Siapa al-gharim? Al-gharim adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, kata Syekh Al-Fauzan, terbagi dua. Yang pertama, berhutang kepada orang lain. Yang kedua adalah berhutang karena dirinya. Siapa yang berhutang kepada orang lain? Yaitu, kata beliau, orang yang berhutang demi kebaikan hubungan dua kelompok yang bersengketa. Satu misal, kata beliau, terjadi pertentangan antara dua kabilah atau antara dua kampung karena masalah pertumpahan darah atau mungkin karena suatu harta. Akhirnya kondisi pun memanas. Maka tampil seseorang menjadi penengah untuk memperbaiki ketegangan kedua belah pihak. Sebagai tanggung jawabnya harus ada sejumlah harta sebagai pengganti dalam rangka mendinginkan fitnah. Maka dengan demikian dia telah berbuat suatu kebaikan yang sangat besar. Bayangkan mau mendamaikan kedua belah pihak. Maka secara syar'i sebaiknya orang ini diberi suatu bagian dari harta zakat, supaya tidak membebankan pengeluaran itu kepada harta miliknya, bukan dari kantongnya. Kesian dia, sudah mau terjun, peduli seperti itu, masih juga harus dari kantongnya. Ya kalau ada, kalau enggak, kadang-kadang membutuhkan biaya yang besar untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, maka diambilkan itu dari harta zakat supaya dia telah ditanggung untuk masalah apa-apa yang diperlukan. Yang penting dia sudah mewakili untuk maju mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ini yang pertama. Golongan yang kedua adalah berhutang. Berhutang karena dirinya. Sebagai contoh misal, kata beliau, untuk menebus dirinya dari kungkungan kufar atau dari kungkungan orang yang berhutang dan dia tidak mampu membayarnya. Nah, sebagaimana lain yang kita ketahui, bagaimana kondisi orang yang berhutang terjepit, sudah jatuh tempo, ternyata masih tertunda-tunda, belum terbayarkan, mau bayar juga tidak bisa. Bukan tidak ada. Berbeda orang berhutang sudah ada, tapi tidak bayar-bayar. Ketemu orangnya, kemudian memalingkan diri. Nah, maka tidak berhak bagi seseorang ketika dia sudah ada apa yang harus dibayarkan, segera bayarkan. Jika tidak, maka terhitung dosa setiap harinya. Maka jangan bermudah-mudahan dalam masalah berhutang, segera begitu ada, kasihkan. Nah, jangan tunggu diputar dulu pakai modal, ini nanti kalau sudah banyak dapat untung baru saya bayarkan dia. Kesian yang menghutangi. Maka segerakan, adanya seberapa segitu. Nah, kemudian dicicil berikutnya sampai lunas. Dia berjanji kepada dirinya, saya harus bayar sesegera mungkin ketika Allah sudah berikan kelapangan pada diri saya dan tidak menunda-nundanya. Sementara orang yang memberikan hutang disebutkan dalam ayat suruh memberikan keluangan. Fadhol, silakan sampai antum ada kemampuan. Nah, dan dengan itu dia dapat ajr memberikan keleluasaan kepada orang yang berhutang tadi. Namun juga timbal baliknya kepada orang yang berhutang tadi mengerti tentang dirinya. Apalagi kemudian sudah janji, maka hendaknya tidak menunda-nundanya. Dia ketika berjanji sekian waktu mampunya. Kalau sekian, khawatirnya tidak bisa. Jangan kemudian dikasih waktu jangka waktu dekat dalam kondisi dia tidak mampu, khawatir tidak dikasih pinjaman. Jangan. Tapi berikan tempo yang wajar. Ketika yang menghutangi itu ridha, maka akan diberikan utang dalam rangka memudahkan baginya. Ini terkait dengan masalah berhutang. Jika seseorang tidak mampu membayarnya, maka bisa diambilkan dengan zakatul mal. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah artinya di jalan Allah. Siapa mereka yang dimaksud? Yaitu al-ghuzzat al-mutatawwi'ah alladzina la rawatib lahum min baitil mal. Para prajurit sukarela yang tidak memiliki gaji dari baitul mal, dari kas negara. Maka harus diberikan harta zakat karena secara mutlak mereka lah yang dimaksud fisabilillah. Fisabilillah, kata Syekh Al-Fauzan, adalah maksudnya al-qital, yaitu al-ghazwu, yaitu peperangan. Bukan berlaku makna fisabilillah secara umum, tetapi kata beliau adalah al-qital. Beliau bawakan ayat surat As-Saff ayat yang keempat. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menyukai orang yang berperang di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilih. Demikian juga Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillah. Dan berperanglah di jalan Allah. Golongan yang ke-8, Ibnus Sabil. Ibnus Sabil adalah al-musafir al-munqati' bihi fi safarih bisababi nafadi ma ma'ahu aw dhiya'ih. Seorang musafir yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal atau karena bekalnya hilang, kehabisan bekal atau bekalnya hilang. Dikatakan sabil, sabil artinya jalan. Ibnu sabil yang melakukan perjalanan. Nah, yakni musafir. Maka orang yang selalu berada di jalan, maka dia dikatakan ibnu sabil. Nah, maka mereka diberikan zakat supaya bisa kembali ke daerahnya. Kehabisan ongkos, mau beli tiket dan sebagainya. Tapi juga perlu dipantau juga apakah dia sebatas pengakuan-pengakuan saja, ngaku-ngaku untuk cari-cari zakat, atau memang betul seperti itu. Maka di sana perlu ditelusuri. Nah, termasuk Ibnu Sabil kata Syekh Al-Fauzan adalah ad-daif, tamu. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Nah, 8 asnaf yang disebutkan pada At-Taubah ke-60. Muncul pertanyaan, apakah boleh zakat itu diberikan kepada satu golongan saja? Dari 8 tadi kita tunjuk satu saja. Zakat tadi kepada satu golongan saja. Jawabannya diperbolehkan. Mana dalilnya? Al-Baqarah 271. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Nah, dalil yang kedua, peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Dalam salah satu pesannya beliau kepada Mu'adz, a'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan. Beritahukan nanti kepada mereka di sana bahwa Allah telah menfardukan kepada mereka sadaqah, yakni zakat, fi amwalihim, pada yang dipungut dari harta orang-orang kayanya. Tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari harta mereka kaum aghnia dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, maka jawabannya adalah diperbolehkan kepada satu golongan saja jika memang dipandang perlu. Dari 8 asnaf, satu golongan atau dua golongan saja, tiga golongan, terserah. Nah, kenapa satu golongan tadi mungkin dia lebih prioritas, sementara golongan-golongan yang lain belum tentu kita bisa dapati, atau mungkin sudah mencukupi, atau dan sebagainya, sehingga nampaknya golongan satu ini saja yang perlu. Ini akhirnya kita bahas masalah zakat, belum memasuki tentang masalah siam. Tidak masalah, yang penting kita faham dan memberikan faedah. Demikian juga Syekh Al-Fauzan menyatakan, la yajuz sarfuz zakat fi ghairi hadhil asnaf. Dan tidak boleh dikeluarkan zakat selain 8 golongan tadi yang telah Allah tentukan. Termasuk diantaranya untuk al-masyari' al-khairiyah al-ukhra. Untuk proyek-proyek pembangunan sosial. Tidak boleh. Seperti apa itu? Bina'ul masajid wal-madaris. Bangun masjid dan bangun sekolah tidak boleh diambilkan dari zakatul mal. Tidak disebutkan dalam 8 asnaf. Honda itu kan masuk fisabilillah, kan bisa dimasukkan juga. Kita telah paham fisabilillah tadi maknanya apa? Al-ghazwu, yakni peperangan prajurit kaum muslimin. Nah, sehingga tidak kemudian diberlakukan fisabilillah itu secara keumumannya. Ini kan masjidnya Allah, perlu bantuan dana. Ya na'am, cari dari sisi yang lain, bukan dari zakatul mal. Loh kenapa tidak boleh? Ya, sebutkan, karena Allah sudah membatasi dengan 8 golongan tadi. Nah, maka golongan 8 itu mestinya tadi disebutkan di depan. Maka 8 golongan tadi terbagi menjadi 2 bagian. 8 golongan tadi menjadi 2 bagian. Al-Qismul Awwal, golongan yang pertama, Al-Mahawij Minal Muslimin, orang-orang yang sangat membutuhkannya dari kalangan kaum muslimin. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Al-Qismu Tsani, man fi i'ta'ihim ma'unah alal Islam wa taqwiyah lahu. Orang-orang yang jika diberikan harta zakat akan menolongnya untuk masuk Islam dan memperkuat Islam itu sendiri. Siapa tadi di antara contohnya 8 tadi? Al-mu'allaf qulubuhum. Berarti mereka masuk golongan yang kedua. Nah, mungkin bisa jadi bukan muslimin, tapi mereka perlu ditopang untuk semakin kuat masuk Islamnya, dan kemudian yang Islam pun ketika dia dalam kondisi yang lemah diperkuat dengan zakat agar semakin kokoh keislamannya, tidak mudah tergoyahkan oleh iming-iming dari kalangan al-kuffar. Nah, itulah tambahannya terkait dengan apa yang sempat saya sebutkan, bahwa insya Allah rincian tentang 8 asnaf pada kajian berikutnya sudah terlaksana. Tinggal 3 menit waktu isya, nampaknya sangat mepet untuk kita melanjutkan pada materi berikutnya. Itulah yang bisa kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah pada kita untuk senantiasa istiqamah. Demikian pula diberikan kekuatan untuk kita selalu bisa talabul ilmi. Nah, dalam kehidupan dunia yang singkat ini, semoga waktu-waktu kita bermanfaat dan kita mengakhiri dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita bertauhid, dalam keadaan kita digolongkan sebagai ahlul jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.